ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim mubarak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita masuk bab yang baru ya ikhwah. Bab man tabarraka bi syajaratin aw hajarin wa nahwihima. Bab barang siapa yang bertabarruk, itu bab yang bertabarruk itu ngalap berkah. Bertabarruk itu ngalap berkah kepada pepohonan, bebatuan atau yang lainnya. Bab ini adalah penyempurna dari bab sebelumnya. Karena bab sebelumnya yaitu bab tentang pasal atau bab tentang pembahasan mengenakan gelang, benang dan yang seterusnya ya, untuk menangkal bahaya, menolak mudarat, mendatangkan manfaat, atau bab tentang ruqyah, jampi-jampi, jimat-jimat ya. Ini sambungannya bab sekarang ini. Ya. Karena di bab ini terdapat tentang larangan bertabaruk kepada pepohonan bebatuan. Ya, pepohonan dan bebatuan. Dan syariat menjelaskan bahwasanya bebatuan, pepohonan itu tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Siapa yang bertabaruk kepadanya ya, maka itu adalah kesyirikan. Karena tidak ada yang mampu menolak mudarat, mendatangkan manfaat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, para ulama mencontohkan begini, misalkan sebab-sebab makan, minum, ya, dan seterusnya dari hal-hal yang bermanfaat. Namun makan, minum bukanlah yang menciptakan manfaat. Yang menciptakan manfaat tetap siapa? Allah. Ya, tetap Allah. Nah ini bisa dipahami sini. Taib ini pada sebab-sebab yang diperkenankan. Adapun ngalap berkah ke kuburan, ya, ngusap-ngusap kubur, bebatuan, pohon, itu enggak, sama sekali enggak disyariatkan. Pada hal-hal sebab yang disyariatkan saja, kita tidak boleh menisbatkan manfaat yang dihasilkan lewat sebab, ya, lewat jalan sebab, itu dari Allah, lewat jalan sebab, kita tidak boleh menisbatkan kepada sebab tadi. Nah, apalagi kepada yang memang tidak diperkenankan mencari sebab ke situ, semisal tabarruk kepada pepohonan, kuburan, dan yang lainnya. Tapi bisa dipahami sini. Jadi beliau sini menyatakan bab man tabarrokah, yaitu bab siapa yang mencari keberkahan. Siapa yang mencari keberkahan, ngalap berkah bi hajarin au bi syajaratin au hajarin, dengan batu atau pepohonan. Itu dia mencari barokah, ngalap berkah dari batu atau pohon, atau meyakini itulah sebab untuk mendatangkan keberkahan. Padahal Allah tidak pernah menjadikan bebatuan, pepohonan sebagai sebab untuk mendapatkan keberkahan. Allah enggak pernah menjadikan itu. Ya. Maka berarti dia telah berbuat syirik kepada Allah. Ya. Bisa dipahami sini? Karena yang namanya bebatuan, pepohonan, dia tidak bisa menciptakan keberkahan sama sekali. Nah, baik, kita langsung saja masuk. Wa qawlihi ta'ala. Ya. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, afara'aitumul lata wal uzza wa manata salisatal ukhra alakum adzakaru wal unza tilka idan kismatun riza. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, apakah patut wahai musyrikin, ya, untuk kalian apakah patut ke kalian jadikan Lata sebagai sembahan kalian, dan Uzza sembahan kalian juga, Lata sembahan mereka yang ada di Taif, ya, Uzza sembahan mereka yang ada di Mekah, wa manat salisatul ukhra, dan Manat sembahan mereka yang ada di Madinah, ya. Alakumuz zakaru walahul unsa, apakah untuk kalian anak laki-laki kemudian kalian nisbatkan untuk Allah anak-anak perempuan? Karena mereka musyrikin Quraisy menyatakan malaikat adalah banatullah, anak-anak perempuannya Allah. Tilka idan kismatun riza, Kalau begitu ini pembagian yang tidak adil. Nah, taib syarhul kalimat. Dalam keadaan mereka membenci anak-anak perempuan. Orang-orang musyrikin Quraisy. Kita baca ke penjelasan kalimat. Afara'aitum akhbiruni. Ya, kabarkanlah kepadaku. Kabarkanlah kepadaku. Tentang Lata. Lat. Ya. Tentang Lata. Jadi ayat ini turun terkait tentang penetapan tauhid, penetapan akidah di kalbu kaum mukminin, sekaligus bantahan sanggahan terhadap kaum musyrikin. Ya, kaum musyrikin yang menyembah berhala, terutama tiga berhala besar mereka ini. Ya, yang masyhur pada orang-orang Arab yaitu Lata, Uzza, Manat. Nah, bahwasanya berhala mereka tidak bisa memberikan manfaat dan menolak mudarat sedikit pun. Itu afaraitumul Lata wal Uzza, akhbiruni, kabarkanlah kepadaku apakah berhala kalian dapat memberikan manfaat, menolak mudarat dari kalian? Hah? Apakah dapat mendatangkan rezeki? Nah, kalian tidak akan mampu menjawabnya. Afaraitumul Lata, Lata bitakhfif, itu bitakhfif maknanya tanpa ditasydid ta-nya. Lata bukan Lata. Nanti ada riwayat yang lain yang menyatakan itu pakai tasydid. Nah, nah, ini bitakhfif dengan ringan, yaitu tanpa tasydid. Lata ini ma'khudun minal ismil ilah. Itu diambil dari kata, dari nama ilah. Ya. Wabitasydidi ta ilah, sembahan artinya. Ya. Dan ditasydidkan ta, kalau ditasydidkan tanta, lata itu adalah ismun li rajulin salihin yaluttu sawiqa lil hajj. Itu adalah nama orang soleh yang dia suka membuat adonan tepung untuk dijadikan roti dan dia dermakan kepada jamaah haji. Yang waktu itu jamaah haji di masa zaman jahiliyah, mereka sudah berhaji beribadah kepada Allah, datang dari segala penjuru. Datang dari segala penjuru yang mereka beragama dengan agamanya Ibrahim. Mereka haji. Nah, di Taif ada orang yang soleh, yang baik hati, setiap datang musim haji, dia bikin roti banyak, dia buat adonan, kemudian dia bagikan gratis ke jemaah haji yang datang dari segala macam penjuru. Nah, ketika dia mati, falamma mata akafu ala qabri. Ketika dia mati tentu dikenang karena orang baik. Nah, mereka akhirnya iktikaf di kuburannya. Wa banau alaihi astaran, dan ya, mereka membangun penutup tirai-tirai di atasnya. Ya buduhu sakifun wa man haulahu. Maka kabilah Sakif, suku Kafik Sakif yang ada di Taif menyembahnya, dan orang-orang yang ada di sekitarnya akhirnya menyembahnya. Ya dan billah. Ya. Nah, jadi Lata ini adalah berhala yang ada di Taif yang disembah oleh Bani Sakif. Nah. Ya dan billah. Jadi kalau tadi dinamakan Lata takhfif, itu diambil dari kata ilah. Nah, dia adalah batu besar. Batu besar yang licin, kemudian diukir, ya. Kemudian diukir dan mereka tabaruk di situ. Mereka ngalap berkah di kuburan Lata tadi. Mereka meminta kepada kuburan tadi agar dipenuhi hajat-hajat mereka. Agar mereka diberikan pertolongan, ditolak dari segala macam mudarat, ya, dihindarkan dari segala macam mara bahaya. Nah, kalau ditasdid tadi apa? Dia adalah isim fa'il dari apa? Lata yaluttu, ya, yang itu artinya mengadon tepung, ya. Hukum dia asalnya adalah apa? Seorang saleh. Rajulun saleh. Artinya dia beribadah pada Allah, dia berderma, ya, dia berdermakan, memberikan donasi roti gratis dalam rangka bertaqarrub kepada Allah, maka ketika dia mati orang saleh ini, maka mereka mulailah itikaf di kuburannya, ngalap berkah, minta-minta dan seterusnya. Nah, ini gulu terhadap orang soleh sudah ada sejak zaman dahulu, bahkan sejak zaman Nabi Nuh, dan itu senantiasa ada terus. Dan ini namanya sunnah jahiliyah dari kaum Nabi Nuh dan terus sampai sekarang. Lihat orang-orang yang gulu terhadap orang-orang soleh. Nah, kalau berdasarkan tafsir yang pertama gimana? Yang dia adalah takhfif, itu diambil dari kata ilah, dia adalah batu besar, ya, batu besar yang licin yang diukir kemudian disembah. Kalau berdasarkan tafsir yang pertama, mereka bertabaruk di situ. Bertabaruk kepada ahjar, bebatuan. Karena itu dia adalah batu. Ya. Nah, kalau tafsir yang kedua, dia adalah orang saleh mati. Berarti ya, mereka bertabaruk kepada apa? Ngalap berkah kepada apa? Kepada kuburan. Kepada kuburan. Nah, kedua tafsir ini hak, benar, tidak saling kontradiksi. Ya, tidak saling kontradiksi. Dan maknanya sama, haramnya ngalap berkah kepada selain Allah atau kepada selain sebab-sebab yang tidak Allah pernah syariatkan. Bisa dipahami sini? Baik. Kemudian wal uzza kata Syekh di sini, kata Syekh Al-Qarawi, ma'khudun min asmil aziz. Itu diambil dari nama Allah Aziz. Wa hiya syajaratun fi wadi Nakhlah. Dia adalah sebuah pohon yang ada di lembah Nakhlah. Ya, baina Makkah wa Thaif, yang ada di antara, terletak di antara Makkah dan Thaif. Alaiha bina'un wa lahu astarun wa sadanatun. Ya, yang di atasnya terdapat bangunan, punya tirai-tirai dan ada juru kuncinya, kuncennya. Ya Abu Duha Quraisyun wa Banu Kinanah. Yang orang Quraisy menyembahnya, menyembah Uzza. Dan juga Bani Kinanah. Bani Kinanah ini juga menyembah Uzza. Maka Uzza ini ya adalah berhalanya orang-orang Mekah. Ya, berhalanya orang-orang Mekah. Dia adalah pepohonan. Pepohonan dia ini. Ya, dia pepohonan. Ada tiga cabang pohonnya ini disebutkan dalam sebuah riwayat. Ya, dikasih tirai-tirai juga. Ya, orang-orang Quraisy dan orang-orang Mekah menyembahnya. Menyembahnya di samping mereka beribadah kepada Allah. Ya. Tabarakallahu fikum. Oleh karena itulah ketika para sahabat mengalami kekalahan karena ya teguran dari Allah di Medan Uhud, waktu itu Abu Sufyan yang masih dalam keadaan kafir menyatakan apa? Lana al-Uzza wa la Uzza lakum. Ah, dia bangga dia. Kami punya Uzza, kalian enggak punya Uzza. Nah, ini orang Mekah. Lana Uzza. Ya, barakallahu fikum. Dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Ya. Qulu Allahu maulana wa la maula lakum. Allah lah maula kami. Penolong kami dan kalian tidak punya penolong. Nah, ini bantahan yang luar biasa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Sufyan yang ketika itu masih kafir. Nah, dan nanti Uzza ini hancur ketika Fathu Mekah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Khalid bin Walid menghancurkannya. Menghancurkan pohon tersebut. Ya. Dan ketika Khalid bin Walid menghancurkan, ditebang pohonnya, dia balik kepada Rasulullah waktu itu di Mekah. Maka kata Nabi SAW, ketika Khalid laporan sudah dia tebang, kata Nabi SAW, lam taf'al syai'an, kamu belum melakukan apa-apa. Akhirnya Khalid paham bahwasanya dia baru menebang pohon. Tetapi di setiap sembahan yang diberikan kepada sang Allah itu ada setan, ada jin. Jinnya ini belum dibunuh oleh Khalid. Maka Khalid bin Walid radhiyallahu anhu balik lagi ke pohon tadi. Ke pohon tadi itu yang dijadikan sembahan. Khalid balik lagi ke situ dan Khalid akhirnya ya membunuh. Akhirnya dia melihat ya jin tersebut lari ke gunung. Ya, jin-jin tersebut. Jin perempuan. Maka dikejar oleh Khalid, ya. Dan akhirnya dibunuh oleh Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Kemudian Khalid bin Walid balik kepada ke Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, tilka al-Uzza, itulah Uzza. Itulah Uzza. Ya. Nah. Jadi hakikatnya yang diberikan persembahan oleh orang-orang musyrikin Quraisy dan orang-orang Mekah saat itu kepada Uzza itu bukanlah kepada pepohonan tetapi kepada setan. Karena Rasulullah SAW menyatakan tilka Uzza. Ketika Khalid bin Walid melihat ke arah gunung perempuan jin wanita dalam keadaan telanjang lari, setelah pohonnya ditebang dia lari naik ke atas gunung. Ya, maka dikejar oleh Khalid bin Walid radhiyallahu anhu dan dapat jin wanita yang dalam keadaan tersebut telanjang tersebut akhirnya dibunuh oleh Khalid bin Walid. Dan Nabi menyatakan tilka al-Uzza, itulah Uzza. Jadi mereka menyembah setan hakikatnya. Ya, setan. Nah, setan membisikkan kepada mereka bahwasanya ini adalah dalam rangka bertakarrub kepada Allah. Oleh karena itulah musyrikin Quraisy ketika mereka digugat, ditahdir, dikafirkan, karena mereka memberikan ibadah kepada selain Allah, kepada Uzza, mereka menyatakan tidak demikian. Mana abuduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa. Oh, enggak demikian kok. Ini agar pohon-pohon ini mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Iya dan billah. Nah. Kemudian mana lagi tadi? Wa manat. Manat. Ini ma'khudun min ismil mannan. Ini diambil dari kata mannan. Ini semua nama berhala Quraisy yang tiga ini, atau berhala orang-orang kafir Arab waktu itu, tiga ini diambil dari kata nama Allah semua. Ilah, Mannan, satu lagi Aziz. Mannan yang maha memberi. Wahia bina'un bil musyallal. Dia adalah bangunan yang ada di daerah namanya Musyallal inda Qudait. Ya, di daerah Qudait baina Makkah wal Madinah, antara Makkah dan Madinah. Ini Manat. Dia iya, tapi berhala ini lebih dekat kepada kota Madinah. Ya. Berhala ini yang namanya Manat lebih dekat di kota Madinah. Ya, oleh karena itu orang-orang Madinah ketika mereka hendak haji, waktu itu mereka haji beragama dengan nama agama Nabi Ibrahim. Mereka menjadikan Manat ini sebagai istilah sekarang mikot. Mereka tahalul di situ. Mereka mikot di situ. Nah, kemudian baru mereka berangkat ke Mekah untuk tujuan haji atau umroh di zaman dahulu. Ya. Nah, barakallahu fikum. Maka ketika Fathul Mekah, Rasulullah SAW ya mengutus Ali bin Abi Thalib untuk menghancurkan, meratakan Uzza ini, atau Manat ini, dan dihancurkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian kata Syekh, mana lagi tadi? Ya. Wa kanat Khuza'atu wal Ausu wal Khazraju ya'budunaha. Nah, ini suku Khuza'ah, suku Aus, suku Khadraj, mereka beribadah kepada Manat tadi. Yuhilluna minha lil haj. Yuhilluna, mereka bertahalul dari situ ketika mereka hendak haji. Nah, atau umrah. Kemudian Allah sebutkan dia lagi di ayat yang lain, ya. Mana lagi tadi? Ya, wa manat tsalitsatul ukhra ay mutaakhirah. Ya, Manat berhala yang ketiga, yang ketiga yang lainnya itu yang disebutkan belakangan. Ya. Kemudian di ayat idan tilka idan kismatun diza ay jairatan. Jairatun yaitu zalim, semena-mena, enggak adil. Ya. Mereka membenci anak perempuan, kemudian mereka menisbatkan anak perempuan itu milik Allah. Mereka menyatakan al-malaika banatullah. Sedangkan mereka untuk mereka anak laki-laki. Karena orang-orang musyrikin dahulu membenci anak-anak perempuan. Ya. Oleh karena itulah Allah sebutkan di Al-Qur'an, ya. Wa idil mau'udatu su'ilat bi aidan bin kutilan. Ya, ketika mau'udah, anak-anak kecil itu dibunuh, anak-anak perempuan, Allah tanya, dengan sebab apa kalian dibunuh? Ditanya nanti mereka. Karena orang musyrikin begitu. Allah sebutkan di ayat yang lain, wa idza busyira ahaduhum bil unza, ya, apabila diberitahukan kepada mereka kelahiran anak perempuan, ya, dhalla wajhuhu muswadda, maka langsung wajahnya menghitam, wa huwa kadhib, dalam keadaan dia murka, dalam keadaan dia marah, dia enggak suka. Ya, mereka punya syair. Ketika diberitahukan kabar gembira kelahiran anak perempuan, mereka menyatakan apa? Mahia bini malwalad. Anak ini bukanlah sebaik-baik anak, nah, kata mereka. Mereka syair begitu. Padahal disebutkan oleh Imam Ahmad bahwasanya al-anbiya, para nabi, abul banat. Ya, bapaknya anak-anak perempuan. Nabi Syuaib, Nabi Lut, anak Rasulullah SAW. Anak-anak adalah perempuan. Dan Islam memuliakan anak-anak perempuan dan memberikan keutamaan bagi orang tua yang punya anak perempuan 2, 3 dirawat, ya, dididik, diberikan nafkah, ya, maka hal ini akan bermanfaat buat orang tuanya, ya, memasukkan orang tua ke surga, melindungi orang tuanya dari neraka. Ini keutamaan besar. Baik. Syarhul ijmali. Ya, penjelasan global, ya, ayat di atas. Yungkirullahu ta'ala 'ala al-musyrikin ibadat al-awthani 'ammatan. Allah mengingkari kaum musyrikin terkait peribadatan mereka kepada awthan, kepada berhala secara umum. Wa fi muqaddimatiha, di muqaddimahnya, tilkal awthan as-salasah. Ya. yaitu tiga berhala tadi, tiga berhala besar, Al-Lat fi Taif, di Taif, Uzza fi Wadi Nakhlah, di lembah Nakhlah yang disembah oleh orang-orang Mekah, wa Manatu fil Musyallal 'indal Qudayd, yaitu yang ada di daerah Musyallal dekat Qudayd, ya. Fa yatahaddahum, maka Allah menantang mereka, fi hadhil asnam, terkait berhala-berhala ini. Hal tanfa'u syai'an fatadfa'u ad-durra wa tajlubu an-naf'a. Apakah berhala ini dapat memberikan manfaat sedikit saja, atau menolak mudarat, atau memberikan manfaat, dapat enggak? Ya, am annaha mujarradu asma'in sammauha ma anzalallahu biha min sultan. Atau itu cuma nama-nama aja yang mereka namakan, yang Allah tidak pernah berikan keterangan bukti sedikit pun. Kadzalika yunkiru 'alaihim tilkal qismata al-ja'irata. Demikian pula Allah mengingkari mereka terkait pembagian yang zalim tadi, untuk mereka anak laki-laki, untuk Allah anak perempuan. Ya dan tidak, Allah enggak punya anak laki-laki atau perempuan. Ya. Enggak ada Allah punya anak. Ya. Wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada. Mereka menyatakan Allah yang Maha Rahman punya anak. Ya. Punya anak. Mereka menyatakan Allah punya anak. Iya dan billah. Nah, laqad ji'tum syai'an idda. Sungguh kalian telah mendatangkan suatu perkara yang sangat mungkar. Takadu samawatu yatafattarna minhu. Langit hampir pecah. Ya. Wa tansyakul ardu. Bumi hampir terbelah. Wa takhirul jibalu. Dan gunung hampir rubuh, rontok semuanya. Andau lirahmani walada, karena klaim mereka Allah yang Maha Rahman punya anak. Nah ini sama kayak kemarin nih, baru Natalan itu luar biasa itu kemungkarannya itu. Klaim mereka menyatakan Allah punya anak harus diingkari. Lam yalid wa lam yulad. Ini harus diingkari. Laqad kafara alladziina qalu inna Allaha tsalitsu tsalatsah. Sungguh telah kafir orang yang menyatakan Allah itu bagian dari Trinitas. Enggak boleh diberikan ucapan selamat. Karena mereka meyakini 25 Desember hari kelahiran anak Tuhan. Kita ingkari. Siapa yang meridhoi terhadap kekufuran, maka dia kufur. Ini kaidah dari para ulama. Ya, disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan di Sabilur Rasyad Syarah Tathirul I'tiqad. Meridhoi kekufuran, maka dia kufur. Ya, dan itu kekufuran. Enggak boleh. Ya, enggak boleh itu. Enggak ada basa-basi di situ. Enggak ada basa-basi di situ. Tidak ada basa-basi. Tidak ada enggak enakan. Nah, ini prinsip. Ya, menyatakan Allah punya anak itu kekufuran. Dan enggak perlu kita kasih selamat. Ya, terlebih lagi itu dusta. Mereka menyatakan tanggal 25 Desember hari kelahiran Yesus, Nabi Isa. Enggak ada. Al-Qur'an menyatakan Nabi Isa lahir di bulan di musim-musim panas. Ya. Ya, pohon kurma sedang masak. Allah berfirman pada Maryam, "Wa huzzi ilaik bijaz'in nakhlah." Dan ya, goyangkanlah batang-batang kurma itu, wahai Maryam. Ya. Goyangkanlah batang-batang kurma itu. Tusqit 'alaik, dia akan menjatuhkan untukmu rutoban jadiyah, yaitu rutab. Yaitu apa namanya? Kurma yang masak. Yang sudah matang. Dan itu hanya ada di musim panas. Enggak ada di musim dingin. 24 Desember itu musim dingin semua. Dingin, hujan, salju. Makanya mereka punya Sinterklas pakai baju salju, bukan baju gurun. Ya. Nah, ini maksa. Ini kenapa tanggal 25? Untuk mencocokkan, karena kelahiran dewa-dewa yang disembah oleh Romawi terdahulu itu tanggal 25 Desember. Ya. Ketika Nasrani berhasil mempengaruhi kerajaan Romawi sehingga Romawi beragama dengan agama Nasrani, tapi Romawi enggak mau meninggalkan perayaan mereka terdahulu. Nah, itu tanggal 25 Desember dan 1 Januari. Akhirnya Paus bikin akal-akalan. Ya udah, tanggal 25 kita peringati aja juga sebagai kelahiran Yesus Kristus. Nah, kelahiran anak Tuhan. Tanggal satunya ibadah lagi. Nah, tanggal satunya mereka ibadah juga. Itu memberikan persembahan kepada Dewa Janus. Ya, Tauhud yang punya dua muka, satu muka madep ke depan masa depan, satu muka lagi ke belakang menatap masa lalu. Ya, ini kekufuran semuanya. Ini kekufuran, nggak boleh semuanya. Ini nggak main-main di sini, bukan perkara enteng-enteng ini, perkara akidah. Perkara akidah nggak ada di sini. Ya, kita berbasa-basi di sini. ya selamat tahun baru, gak boleh. Itu karena mereka memang memberikan penghormatan, peribadatan, sesaji kepada Dewa Janus, kemudian mereka saling bergembira, saling bertukar hadiah, dan saling mengucapkan selamat menatap masa depan lewat mukanya Janus yang depan. Ya. Dan selamat tinggal masa lalu lewat mukanya Janus yang belakang. Ya dan bila. Ya. Makanya sepaket, Merry Christmas and Happy New Year. Sepaket. Ya. Karena orang Romawi gak mau meninggalkan itu semua. Ya, itu agama ini, nyangkutnya agama. Nyangkutnya agama. Dan sekarang kaum muslimin, malam tahun baru, mereka sibuk di depan rumahnya. Kumpul sama orang-orang di gang rumahnya, bakar ikan, terayam. Nah, ini menghormati Dewa Janus ini. Ya. Togut. Ya, togut. Dewa Janus. Dewa Janus itu setan, mana ada dewa-dewa kayak gitu. Setan semuanya itu. Semua dewa-dewa itu setan. Gak ada dewa punya kuasa kayak gitu. Gak ada. Dewi Sri, Dewi Ana, gak ada itu. Kalau ada Dewi Dewi Sri mungkin ya, ya setan dari kalangan akhwat. Dari kalangan perempuan, Sri. Setan semuanya. Gak ada mereka punya kuasa sedikit. Itu semua setan. Tapi termasuk Dewa Janus. Januari makanya namanya Januari. Gak main-main sini. Nah ini musyrikin Quraisy menyatakan Allah punya anak. Anak perempuan. Ya. Sedangkan mereka membenci anak perempuan. Tayyib barakallahu fikum. Kita lanjut lagi. Tayyib. Ya. Wa kadzalika yunkiru alaihim tilkal qismata al-ja'irata wala waqa'at baina makhluqin wa makhluqin. Demikian pula Allah mengingkari pembagian tersebut yang zalim tadi, yang ja'irah, yang enggak adil semena-mena. Walaupun itu terjadi antara makhluk dengan makhluk, itu zalim. Ya, wa hiya ja'aluhum ma yakrahuna minal inas ad-dha'ifa lillah, itu ketika mereka menjadikan apa yang mereka benci berupa anak perempuan yang lemah itu untuk Allah. Wa ma yuhibbuna minadh dhukur li anfusihim, sedangkan anak laki-laki yang mereka sukai itu buat mereka. Fa idza kanat dzulman bainal makhluqain bainal makhluqin, jika pembagian seperti itu sudah enggak adil, zalim di antara makhluk, fakaifa yaj'aluna halillahi, gimana kok bisa mereka ya menjadikan pembagian yang gak adil tersebut kepada Allah, untuk Allah anak perempuan, untuk mereka anak laki-laki. Ta'ala Allahu amma yaquluna 'uluwan kabira, maha tinggi Allah dari apa yang mereka ucapkan dengan ketinggian yang besar. Wa tanazzaha 'anil ya 'anil banina ya wa wal banat, dan Allah maha suci Allah dari anak laki dan anak perempuan. Allah lam yalid wa lam yulad. Enggak ada Allah punya anak. Ya, anak perempuan enggak ada, anak laki-laki enggak ada. Ya. Musyrikin menyatakan malaikat banatullah, putri Allah. Yahudi menyatakan Uzair anak Allah. Nasrani menyatakan Isa anak Allah. Nah, ini semuanya mungkar semuanya. Al-fawaid yang kita bisa ambil faedah. Lihat ini al-awwal wujubu ingkaril mungkari. Wajibnya mengingkari perkara yang mungkar. Ini gak boleh diam kita. Wajib ya kita mengingkari perkara yang mungkar. Yang kedua, butlanu ibadatil awsan, batilnya peribadatan kepada berhala. Asalis wujubu tanzihillahi anil banina wal banat. Yang ketiga, wajibnya mensucikan Allah dari memiliki anak laki atau anak perempuan. Nah ini, seorang mukmin harus mensucikan Allah dari demikian. Tidak boleh ketika mereka musyrikin kafirun, ya mereka menyatakan Allah yang Maha Rahman punya anak berupa Yesus Kristus, Nabi Isa kalau versi kita, tidak boleh kita ucapkan selamat. Nah, ini kekufuran, ya. Ridho terhadap kekufuran maka dia kufur. Ini disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan di Sabilur Rasyad, Syarah Tathirul I'tiqad. Ini tidak main-main, ya. Ridho terhadap kekufuran maka itu adalah kekufuran. Ada orang ridho senang dengan perayaan agama lain, nah, itu kekufuran, bahaya ini. Ya? Dan ini mengandung unsur tasdik, pembenaran terhadap agama mereka. Makanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyatakan di pembatal yang ketiga, ya, pembatal yang ketiga beliau menyatakan, ya, man lam yukaffir musyrikin au syakka fi kufrihim au sahha madhhabahum kafara. Barang siapa yang tidak mengkafirkan orang musyrik atau ragu terhadap kekafiran mereka atau malah justru membenarkan mazhab mereka, maka dia kafir. Nah, ini orang-orang yang ikut terserut serta dalam perayaan Natal. Apa ini maksud mereka? Membenarkan? Cuman dua aja atau tiga? Mengingkari, ragu, atau membenarkan? Mengingkari agama mereka berarti barok, ya, nggak ada ucapan selamat, nggak bisa, ya. Atau malah ragu, dia kafir nggak ya? Nah, atau malah membenarkan? Nah, ini semuanya kekufuran, ya. Semuanya kekufuran ini. Ini enggak main-main. Makanya kaum muslimin perlu diedukasi kayak begini terus. Ya. Diedukasi, enggak apa-apa mereka mencemooh segala macam. Intoleran, apalagi radikalis, nah. Dan seterusnya. Nah, enggak apa-apa. Ya. Pekan lalu saya khutbah di daerah Polaka tentang hal ini. Speakernya Qadarullah paling tertinggi di kota Kolaka. Terdengar seantero kota. Pihak gereja protes keras. Alhamdulillah ikhwan di sana memproteksi. Bilang, ini untuk kami bukan untuk kalian. Nah, ini untuk kami bukan untuk kalian. Oh, protes. Oh, saya juga lupa saya ngomong apa di situ. Nah, kayaknya kencang emang ya. Ya, intinya kayak tadi lah, cuman pakai gaya khutbah, ya. Gaya khutbah, gaya ceramah, gaya khutbah kan beda-beda. Nah, ini nggak main-main ini. Nah, jadi serius, kaum muslimin mesti diedukasi. Nah, yang kemudian yang setan-setan muncul membela segala macam itu mesti dibantah, ya. Nah, ada yang menyatakan, oh kita selamat Natal itu memberikan selamat atas kelahiran Isa. Ya. Selamat atas kelahiran Isa. Karena Isa aja mengucapkan salam. Salamun alayya. Selamatan untuk diriku dan ketika dilahirkan. Ya Allah. Mana ada para ulama mengambil dalil ayat tersebut untuk membolehkan Natal. Emangnya Isa lahir di tanggal 25 di musim dingin. Apalagi ini mengucapkan selamat Natal enggak berpengaruh kepada keimanan. Ini murjiah ini. Ya, karena Ahlussunnah memandang ini disegaskan oleh para ulama. Ya. Kekufuran itu empat hal. Lewat keyakinan, perbuatan, ucapan dan keraguan. Karena Ahlussunnah meyakini iman itu qaulun wa amalun wa i'tiqadun. Jadi ucapan berpengaruh naik atau turunnya iman. Ya, naik atau turunnya iman dari ucapan. Lihat orang-orang yang dahulu di perang Tabuk, mereka mengolok-olok Rasulullah SAW dan para sahabat. Ini kata para ulama, mereka bukan munafikun awalnya. Mereka adalah sahabat. Mereka ikut perang Tabuk. Kalau munafik, mereka enggak mau ikut. Ya, enggak mau ikut perang Tabuk. Ya, mereka enggak ikut. Maka Allah membenci keberkian mereka ke perang Tabuk. Fasabbatahum. Maka Allah pun melemahkan mereka. Mereka enggak ikut. Kaum munafikun, mereka nyari udzur segala macam. Ka'ab bin Malik, karena memang enggak punya udzur, ngaku pada Rasulullah salah. Nah, nih sebagian orang yang sahabat ikut perang Tabuk. Pulang dari perang Tabuk mereka, ya karena mau capek di majelis, ya. Mereka menyatakan ma ra'aina mithla qura'ina arghaba butunan ya wa aktaba alsinatan ya wa ajnaba inda liqa. Kita tidak pernah melihat kura kita ini, yaitu Rasulullah dan para sahabat. Ya, yang tidak pernah melihat semisal kura kita itu yang lebih antusias untuk makanan, rakus, pentingin urusan perut. Yang paling dusta lisannya, yang paling pengecut kalau ketemu musuh. Wah, yang mereka maksud adalah Rasulullah dan sahabat. Ya, ketika Aus bin Malik, salah seorang pemuda Ansar, menyatakan, Wallahi la ukhbirannakum, ya, wallahi la ukhbiranna Rasulullah SAW, saya akan laporkan ini kepada Rasulullah SAW. Maka mereka mengejar ke Rasulullah, jangan sampai ya hal ini diketahui. Dan ternyata Rasul tahu kan, anak itu sudah datang, tapi wahyu pun sudah turun. Ya, mereka menyatakan apa? Ya innama kunna nakhudu wa nal'ab, ya Rasulullah, kita cuma main-main. Lihat ucapan aja nih. Apa kata Allah? Qul abillahi wa ayati wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Ba'da imanikum. Bukan ba'da islamikum. Ya, karena mereka berislam, Islam sudah mengumumkan keislaman mereka. Dan mereka ikut perang Tabuk. Ya. Apakah pada Allah, pada rakyatnya, pada Rasulnya kalian mengolok-olok? La ta'tadiru, jangan kalian minta uzur lagi. Olok-olok itu amalan apa? Amalan lisan. Amalan lisan. Jadi kalau sebagian pejabat jahat yang menyatakan, oh, mengucapkan Natal tidak berpengaruh kepada keimanan, ini ngawur. Ini akidah Murji'ah. Akidahnya Jahmiyah. Jahmiyah Murji'ah. Ya. Bukannya Murji'ah dari kalangan fuqaha, bukannya Murji'ah dari kalangan Asy'ariyah, bahkan ini Murji'ahnya Jahmiyah. Murji'ahnya Jahmiyah ini ngeri. Ini. Ya. Nah, ini bahaya ini. Oh, enggak berpengaruh kok kepada keimanan katanya. Ya, pernah dengar enggak ucapan ini? Ya, pejabat jahat yang ngomong kayak gitu. Ini ngajarin kita berakidah dengan akidah Murji'ah Jahmiyah. Iya dan billah. Ya. Yang menyatakan iman itu hanya ma'rifatul qalb. Ma'rifat di kolbu aja. Ya. Iya dan billah. Ini Murji'ah betulan aja. Kalau kita baca kitab-kitab mereka, enggak kayak begitu. Ya. Murji'ah betulan. Ini ngeri ini. Ya, udah ngeri banget. Nah. Ini fitnah. Ini fitnah besar ini. Zaman ini. Ya, banyak-banyak. Kita minta perlindungan pada Allah. Semakin lagi pelajari akidah. Nah, kemudian mana lagi tadi? Nah, fawaid masih ya. Fasadul fitrati 'indal musyrikin. Ya, rusaknya fitrah pada musyrikin. Ya. Nabi SAW menyatakan kullul mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak dilahirkan di atas fitrah. Ya. Namun fa'abawahu yuhawidani au yunasirani gitu kan. Namun kedua orang tuanya yang menjadikan dia Yahudi Nasrani. Nah, orang-orang musyrikin fitrahnya itu dirusak. Fitrahnya itu dirusak. Iya dan billah. Haitsu adaful banati lillahi, ketika mereka menyandarkan anak-anak perempuan kepada Allah, ma'akarahiyatihim. Ya. Padahal mereka membenci anak-anak perempuan. Wa hum yaz'umuna ma'adzalika annahum mutaqarribuna ilaihi. Namun walaupun demikian mereka menyangka ketika mereka menyatakan malaikat anak Allah, mereka menyangka ini adalah hal-hal yang akan mendekatkan mereka kepada Allah. Ini adalah ibadah, iya dan billah. Ya, lihat tuh kayak rusaknya fitrah orang-orang yang ada di Malang. Ya, dia joget-joget sufi, selawatan pakai rebana sambil natalan. Lihat, fitrahnya itu kemana coba? Allah musta'an. Ya. Makanya kita enggak usah bosan-bosan menerangkan ini, mengedukasi kaum muslimin. Biarin dicap Wahabi, dicap apa, toleran segala macam, enggak masalah. Ya. Enggak masalah. Nah. Tadi juga saya khutbah di instansi pemerintahan tuh di Jakarta Pusat, ya. Di Pelni, ada direksi-direksinya BUMN. Ya, biarin aja. Apa? Ya, enggak peduli. Enggak ada urusan mau panggil lagi mau enggak. Iya. Saya juga pernah dulu 2 tahun lalu ya khutbah di salah satu kementerian, ada Pak Menterinya lagi. Ada Pak Menterinya. Ah, ya udah biasa sekuler, liberal, pluralis. Hajar di situ. Nah, saya udah tahu kalau saya bicara ini enggak dipanggil lagi. Bahkan nama saya udah diresafel. Akhirnya benar diresafel. Biarin aja. Ya kapan lagi? Ya, mau disampaikan, biarin aja. Terus ini penting ini, tahun baru ini. Ya, tahun baru. Lihat kaum muslimin diganggang mereka keluar semua malam-malam, bakar ikan, bakar ayam. Ya. Bakar ikan, bakar ayam. Giliran Lailatul Qadar ya, tidur. Ya. Tidur mereka. Tidur. Giliran ini tahun baru keluar semua rumah. Ya, begadang. Beli ayam. Beli ikan, ya, anak-anaknya main petasan, lihat kembang api, lihat banyak uang habis, uang banyak habis, waktu habis sia-sia. Islamnya tandanya buruk, Nabi SAW bersabda, min husnil islami mar'i tarkuhu malayani. Di antara baiknya Islam seseorang, dia meninggalkan sesuatu yang enggak penting buat dia. Ya. Ini. Lihat, antum lihat di gang antum. Kalau di tempat saya okelah. Ya. Di tempat saya ada mahat, tempat saya ada ikhwah, ya, mayoritas. Ya, apa katanya? Wahabi lah. Nah. Tapi Wahabi yang kunutan tiap subuh. Nah. Ya. Hah? Oh enggak ya. Nah, kalau di tempat-tempat antum lihat ya. Nah, kayak di tempat saya yang satu lagi. Nah, tempat sip 2 saya. Nah, lihat keluar semua. Jam 12 malam keluar orang semua. Dari sebelum jam 12 mereka udah keluar. Mereka belanja tuh ke Muara Angke. Beli ikan, beli ayam, bakar-bakar. Allah musta. Ya. Nggak usah ditanya. Lucunya mereka itu paling teriak, udah kita kembali kepada warisan budaya leluhur, kearifan budaya lokal, nolak-nolak Islam yang Arab-Arab lah gitu lah. Mau ini Arab, ini Arab, ini Arab, cadar Arab, jenggot Arab, cingkrang Arab, sok tahu ya. Kayak ngerti aja budaya Arab. Mana ada budaya Arab jenggot, mana ada budaya Arab cadar. Ayat hijabnya turun di Madinah, artinya habis sebelum turun ayat hijab tersebut di fase Madinah sebelum turun maupun di Mekah, kaum muslimah sahabiat belum ada yang pakai hijab, pakai cadar. Masih pakai kayak pakaian adat. Jenggot bukan. Makanya Nabi SAW menyatakan khaliful musyrikin. Selisihilah orang-orang musyrikin. Karena orang-orang musyrikin waktu itu tidak berjenggot. Selisihilah. Tumbuhin jenggot-jenggot. Khaliful musyrikin. Jadi itu bukan budaya Arab. Nah ini lihat, mereka menyatakan demikian, budaya Romawi, agama paganis ya, diadopsi tiap tahun. Nah, bahkan orang-orang Barat ya, karena ya, orang-orang Nasrani mengelabui orang-orang Romawi, ya, orang-orang Romawi, oh yaudah jadiin aja tanggal 25 hari kelahiran, tetap kita rayakan hari kelahiran tanggal 25. Karena orang Romawi nggak mau masuk agama Nasrani kalau meninggalkan perayaan agama mereka sebelumnya. Ya, tanggal 25 Desember. Sudah, boleh. Ya, akhirnya dia akal-akalin. Tanggal 25 perayaan besar agama baru. Itu apa? Lahirnya Yesus. Ngaco. Mana ada Yesus, Nabi Isa lahir ya bulan Desember musim salju. Tay, barakallahu fikum. Ya. Mana lagi tadi? Munasabatul ayah lil bab. Hubungan ayat ini dengan bab. Oh iya, apa tadi katanya Ibnu? Kandang domba. Siapa yang ngomong itu? Orang Nasrani. Orang Nasrani menyatakan Nabi Isa lahir di mana? Kandang domba. Dusta ya. Nabi Isa lahir di mana? Di samping pohon kurma. Bukan kandang domba. Ah, kandang domba. Nah, itu di bulan apa? Bahkan di Injil mereka sendiri disebutkan musim panas. Ah, tiba-tiba dirubah perhitungannya. Allah musta'an. Nah, ini ya, cok gali cok agamanya. Ya. Makanya kita tiap sholat diperintahkan oleh Allah untuk berdoa dari kebodohan mereka. Ya. Wair maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalan orang-orang yang kaum murkai Yahudi punya ilmu tapi enggak mau beramal. Dan bukan pula orang-orang yang sesat, siapa itu? Nasrani, banyak amal enggak punya ilmu. Orang Nasrani kalau beramal tuh enggak tanggung-tanggung. Ya, enggak mau nikah jadi biarawan, biarawati, jadi pastor. Enggak nikah-nikah. Ya. Dia dedikasi full kepada agama mereka. Ya. Tapi bodoh enggak punya ilmu. Babi dilahap. Yahudi aja ngerti babi haram. Yahudi sampai hari ini menyatakan babi itu haram. Nah, ini mereka dungu menjadikan babi itu halal. Enggak masalah. Nah, ini. Nah, Yahudi aja ngerti. Yahudi aja paham. Ya babi itu haram. Nah, makanya waladdallin itu mereka itu. Hah? Nah, ini salah satu tafsir dari Al-Fatihah itu, ya. Baik, mana lagi? Ya, munasabatul ayat ini bab, hubungan ayat ini dengan bab, bab berkah kepada pepohonan, bebatuan. Haitsu dallatil ayatu ala anna ibadatal musyrikin li hadhil awsani innama kanat litalabin naf'i wa daf'id durri. Ayat ini menunjukkan bahwasanya peribadatan kaum musyrikin kepada berhala ini itu untuk menolak, untuk mencari manfaat, mendatangkan manfaat, menolak mudarat. Fakullu man tabaraka bisyajarin aw qabrin aw abadin aw ghairi dhalik qasidan bidhalika jalban naf'i aw daf'ad durri faqad syabahahum wa dakhala fi syirkihim. Maka setiap orang yang ngalap berkah dengan pepohonan, dengan kuburan, dengan hamba, dengan atau yang lainnya, dengan tujuan menggapai manfaat, menolak mudarat, berarti dia telah menyerupai mereka dan masuk ke dalam kesyirikan mereka. Nah, mulahadah. Nah, ini catatan penting. Kila anil lati. Nah, dikatakan mengenai tentang Lat. Innahu rajulun salihun, tadi sudah disebutkan, dia adalah orang saleh. Kana yaluttu sawiqa lil hajji, yang dia mengadon tepung buat dibikin roti lil hajj, yang kemudian dia donasikan secara gratis kepada jemaah haji yang datang dari segala macam penjuru. Mereka sudah beragama Ibrahim, datang dari segala macam penjuru. Oleh karena itulah Abraha itu cemburu besar, cemburu besar. Abraha bikin Ka'bah tandingan di Son'a, di Babul Yaman namanya Son'a, ada. Jadi kalau antum ke Son'a, ada namanya Babul Yaman, itu Son'a Qadimah, Son'a Old. Kalau kayak di Jakarta apa ya, kota gitu, kota, kota tua. Nah, ini apa namanya, di Son'a namanya Babul Yaman. Nah, Babul Yaman, jadi dikelilingin tuh tembok-tembok. Nah, di dalamnya ada Ka'bah, bikinannya Raja Abraha. Dia udah siapin, dia hancurkan Ka'bah nanti supaya orang-orang dari penjuru-penjuru itu datang ke mana? Ke Son'a. Nih, Ka'bah jadidah. Nah, Ka'bah Qadimah, Ka'bah yang lama itu kan dihancurin. Nah, pakai pasukan gajah. Nah, kayak begitu. Masih ada. Nah, saya pernah buang sampah di situ. Nah, iya, karena jadi tempat sampah. Allah hinakan sampai hari ini. Saya kalau main ke Babul Yaman buat ngopi-ngopi itu, buang sampah ke situ. Nah, tempat sampah. Jadi tempat sampah. Iya, jadi tempat sampah. Allah hinakan. Ya. Nah, di Babul Yaman tuh yang terkenal, ramai orang-orang ngopi situ. Namanya Kohwah Syaukani. Nah, kayak di goa itu, di rumah tapi kayak goa. Kohwah Syaukani. Dengar-dengar konon katanya, itu tempat ngopinya Imam Asy-Syaukani. Konon, gila. Gila. Ya, sikonya siko tamrid, bukan siko jazm. Ya. Ini tadulu ala do'fi. Menunjukkan do'ibnya ini. Tahir. Mana lagi tadi? Falamma mata akafu ala qabrih. Ya, ketika si Lat ini, yang Latta yaluttu, itu Lat, Latta itu isim fa'il, Latta yaluttu. Si Latta ini mati, dia orang soleh, beribadah kepada Allah. Ya, maka mereka itikaf di kuburannya. Itikaf. Qila innaha sakhratun manqushatun. Manqushatun. Ada yang menyatakan dia adalah batu yang diukir. Wal ya, dua-duanya benar. Wal jam'u bainahuma, maka kalau dikompromikan antara dua pendapat ini, anna sakhrah qaribatun minal qabr. Bahwasanya batu itu berada di dekat kuburan. Kuburan si Latta tadi itu. Silat yang tukang itu tadi, tukang adonan roti. Fasamilaha albina'u, maka bangunan itu sudah include ke dia. Ya, include. Jadi ada batu itu yang terukir, batu besar, sudah include ke kuburan tadi. Dua-duanya mana yang benar? Fasara ma'budan wahidan. Nah, keduanya ini jadilah diibadahi. Satu blok itu. Ibadah kepada kuburan silata yang suka adonan kopi itu, ataupun ibadah kepada batu besar. Ya, yang dikasih tirai, ya, kemudian ada kuncennya dan diibadahi. Iya dan billah. Masih bisa enggak hadis Abi Waqid Al-Laitsi? Apa cukup? Cukup aja. Panjang ya. Ya. Nah, ya, cukup dah. Ya, yang mau tanya tafadhol silakan.